masih tetap manis jua. Siu sampai sekarang beta rindu mau pulang, rindu deng kampung halaman. Dong di sana sing akan beta lupa, yang akan beta jaga, beta pasti balik ke sana. Pendapat pulang, for bisa datang lihat orang di kampung halaman. Hidup di rantau orang sih terlalu lama lawang. Barat beta pun hidup sih semakin teraturan. Mama gendong beta kemarilah bawa pulang. Sepungan rindu polo mama pun jari tangan. Mata manganga jauh sampai ke ujung kota. Sen bisa beta lupa maluku beta paling cinta. Akan selalu ada dalam jiwa raga ini. Meski supi jauh tapi beta pasti janji. Kembali dengan satu prestasi. Cepur satu bangun katong pun negeri. Jambi hancur lele akan lari. Maluku manis habis menangis. Sana-ana deng orang tua jadi pengemis. Hidup sepaling sadis markaton yang bikin akan tambah tragis. Jaga akan sama-sama show paling manis. Maluku manis tanpa yang paling indah. Oh, di laut show jaga akan jangan sampai curi. Sampai nanti beta balik akan masih tetap manis jua. Siu sampai sekarang beta rindu mau pulang, rindu deng kampung halaman. Dong di sana sing akan beta lupa, yang akan beta jaga, beta pasti balik ke sana. Si gandung mari dong hidup ada deng kakak. Satu warat pas saudara. Hidup sejahtera opa deng oma sampai tua. Seng ada yang beda memang katong semua sama. Mau dari ujung kaki dong bilang hitam badaki. Tak ada yang bagus biar cuma sadiki lain. Mar tetap beta bangga. Pasti udorang pemulu mau bilang katong apa. Maluku tumpah darah dari dolom manis saja. Atas nama Muluka beta cinta selamanya. Kota kecil dengan sejuta karya. Wisata hutan laut Tanjung di gunung sebagai panorama. Berdampingan dengan sejuta penghasilan. Kian dalam laut menghasilkan banyak tangkapan. Berlimpah ruah dan takkan habis dalam pancingan ikan para nelayan. Maluku manis tanpa yang paling indah. Oh, di laut siu jaga akan jangan sampai curi. Sampai nanti beta balik akan masih tetap manis jua. Siu sampai sekarang beta rindu.